Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Selasa 25 Juni 2024 bersama saya, Adrian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, tiga bangunan di Jalan Elak, Desa Ali Awi, Kecamatan Muara Dua, Loksmawe terbakar kemarin. Rincian bangunan yang terbakar, dua bangunan semi permanen masing-masing milik M. Junaidi yang digunakan sebagai tempat berjualan buah dan lainnya, serta milik Ana Miswar yang selama ini berjualan barang kelontong. Sementara itu, satu bangunan lagi adalah Dorsmer milik dari Nur Salina. Ketua Tagana Loksmawe, Samsul Bahri, mengatakan kebakaran awalnya diketahui warga sekitar. Saat itu api awalnya muncul dari bangunan tengah, kala itu sedang tidak ada orang di dalam. Dengan kondisi cuaca terik, maka api pun menyebar. Warga langsung berupaya memadamkan api dan menghubungi pihak pemadam. Tidak lama kemudian, 6 unit damkar tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman secara maksimal. Berhasil diselamatkan hanya mesin yang ada di Dorsmer, sedangkan barang lainnya habis terbakar. Ditambahkan untuk penyebab kebakaran sejauh ini belum bisa dipastikan. Sudarlun, Polres Nagan Raya menangkap 12 orang pelaku judi. Mereka ditangkap dalam dua lokasi terpisah, yakni 7 orang judi sabung ayam dan 5 orang judi online. Saat ini tersangka telah diamankan di Mapolres Nagan Raya guna proses penyelidikan. Hal ini dikatakan Kapolres Nagan Raya AKBP Rudi Saiful Hadi SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Fitra Ramadhani SH MSI kepada wartawan kemarin. Dikatakannya mereka ditangkap 7 orang di Gampung Ujung Padang, Kecamatan Kuala, Nagan Raya pada Sabtu 15 Juni 2024 terkait sabung ayam, lalu 3 orang di Darul Makmur terkait judi slot pada Jumat 21 Juni 2024, sedangkan 2 lainnya di Darul Makmur pada Sabtu 27 April 2024. Fitra Ramadhani menambahkan 2 tersangka lainnya sudah P21 dan dalam proses penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Nagan Raya pada Senin 24 Juni 2024 kemarin. Saat ini jelas Fitra Ramadhani, 10 pemain judi beserta barang bukti diamankan di Polres untuk proses hukum. Pelaku terancam cambuk paling banyak 30 kali atau denda paling banyak 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Sudarlun, satu unit rumah di Desa Blang Pulau Muara 1 Loksmawe rusak setelah tertimpa pohon kelapa minggu kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun dapur dan kamar beserta barang-barang di dalamnya rusak parah. Rumah semi permanen yang tertimpa tersebut adalah milik Jailani, 35 tahun, di mana rumah tersebut selama ini ditempati bersama 3 anggota keluarga. Ketua Tagana Loksmawe, Samsul Bahri, mengatakan saat kejadian kondisi Loksmawe dilanda angin kencang, sehingga pohon kelapa yang tumbuh di dekat rumahnya langsung tumbang dan menimpa dapur serta satu unit kamar. Tidak lama kemudian, saat cuaca telah kembali normal, warga pun mulai membantu memindahkan pohon kelapa yang menimpa rumah tersebut. Jailani dan keluarganya masih bisa menempati rumah walaupun di bagian dinding yang rusak, sementara ini telah ditutup dengan terpal. Sudarlun, Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisi Pahmi Irwan Ramli meminta masyarakat segera melaporkan jika mendapati adanya oknum polisi bermain judi online di lingkungannya. Hal itu dikatakan sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mencegah permainan judi online jenis slot tersebut semakin menjamur di kalangan masyarakat maupun instansi kepolisian. Pahmi mengatakan jika ditemukan ada oknum polisi yang bermain slot, segera melaporkan ke pihaknya dan bisa langsung laporkan ke WA Curhat Kapolresta di 0823-1685-1998. Ia mengatakan nantinya pihaknya juga akan melakukan pengecekan HP masing-masing personel baik di Polresta maupun jajaran Polsek di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Selain itu, jelas Pahmi, pihaknya akan menggandeng unsur stakeholder dengan melibatkan Satpol PP dan WH untuk melaksanakan razia di warung kopi. Ia meminta agar masyarakat menghindari praktik perjudian online sebab hal tersebut memberikan dampak buruk kepada diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Karena hal ini jelas Fahmi, ia juga menghimbau kepada warga kota dan sekitarnya untuk sama-sama menjaga keamanan yang telah mulai tertata dengan baik. Masyarakat diharapkan tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, dan tidak ragu untuk melaporkan hal-hal yang melanggar hukum ke polsek terdekat atau menghubungi WA Curhat Kapolresta. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah dilun Polantas Polres Lok Sumawe bekerja sama dengan berbagai instansi terkait melaksanakan kegiatan pengecekan urin dan prauji atau rem cek kendaraan umum di Terminal Penumpang Angkutan Umum Tipe C Kota Lok Sumawe kemarin. Hasilnya satu orang sopir terindikasi mengkonsumsi narkoba. Kapolres Lok Sumawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasat Lantas AKP Muhammad Abdi Hendriyatna mengatakan 15 sopir angkutan umum antar kota provinsi atau AKAP menjadi sasaran utama tes urin. Tujuan utama tes urin jelasnya untuk memastikan kondisi pengemudi bebas dari pengaruh obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang. Selain pemeriksaan urin, ujar AKP M. Abdi, kegiatan juga mencakup prauji atau rem cek terhadap kendaraan angkutan umum. Dari 4 unit yang diperiksa, 1 unit kendaraan diarahkan untuk melakukan perpanjangan kir. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kondisi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lok Sumawe. Darlun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan sanksi yang berat bagi anggotanya yang terlibat kegiatan judi online. Bahkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH bakal diberikan kepada anggota yang coba-coba melanggar. Sigit kemarin di Jakarta menegaskan terkait dengan judi online, pihaknya sudah tegas dari Propam sudah mengeluarkan TR atau telegram rahasia. Jadi terhadap anggota yang terlibat, pihaknya akan melaksanakan tindakan mulai dari tindakan yang bersifat sanksi hingga dengan PTDH bila diperlukan. Sigit juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendalaman dalam penanganan kasus judi online tersebut hingga ke titik yang sulit dijangkau. Tentunya pihaknya meminta kepada seluruh jajaran agar dimaksimalkan menyentuh titik yang selama ini mungkin sulit disentuh, tentunya bekerja sama dengan stakeholder, kerjasama internasional sehingga bisa maksimal. Di sisi lain, Sigit juga meminta kepada masyarakat untuk berperan aktif khususnya melakukan pencegahan soal judi online tersebut. Sudarlun, seorang pejabat senior militer Angkatan Bersenjata Yordania Tentara Arab melaporkan kecelakaan tragis yang melibatkan 3 truk militer mereka Minggu 23 Juni kemarin. Truk tersebut yang merupakan bagian dari konvoi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza keluar jalur di Jalan Laut Mati dekat Adasia, menurut pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Yordania atau JAF. Kecelakaan ini mengakibatkan tewasnya Sersan Imad Atta Arif Al-Aram dan prajurit kelas 2 Yahya Otman Yahya Al-Sayyih, keduanya dari Direktorat Perbekalan dan Transportasi Kerajaan. 2 tentara lainnya terluka dan berada dalam kondisi sedang. Komando Umum Angkatan Bersenjata berduka atas kehilangan kedua prajurit tersebut dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga, kawan, dan orang yang terkasih mereka. JAP menyatakan komando berharap korban luka segera pulih. Angkatan Bersenjata Yordania tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk mendukung masyarakat Gaza dalam mengatasi keadaan sulit mereka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 25 Juni 2024. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah dulu, wassalamualaikum.